Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi ya rahimallahu taala melanjutkan ya kepada pasal yang baru. Faslun. Qala ashabuna yustahabbu lil imami fi shalati al-jahriyyati an yaskuta arba'a sakatatin fi hal al-qiyam. Ya, para ashab kami, ya para ulama Syafi'iyah ya berpendapat bahwa ya disukai bagi imam ya dalam salat jahrnya ya an yaskut arba'a sakatatin. Ya, dia diam ya pada empat tempat saktah, pada empat tempat diam. Fi halil qiyam, ya dalam keadaan berdiri. Ada tempat ada empat tempat yang imam itu dia disukai untuk berdiam dahulu ya sejenak di empat tempat tersebut ya ketika berdiri. Ihdaha ba'da takbiratil ihram ya liqra'a du'a'a at-tawajjuh wal yukrima al-ma'mumun. Ya. Yang pertama ya adalah ketika setelah takbiratul ihram. Ya, setelah takbiratul ihram, ya maka disunnahkan bagi imam untuk diam sejenak. Ya, diam sejenak, tidak langsung dia membaca Al-Fatihah. Ya, tidak langsung membaca Al-Fatihah. Ya, tapi diam sejenak. Dia qira'a doa tawajjuh. Dia diam, apakah diam saja? Tidak. Ya, tapi dia membaca doa tawajjuh, yakni doa istiftah. Ya, membaca doa istiftah ya dengan segala macamnya. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Tawajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Ya, dan doa-doa iftitah lainnya yang itu sabit dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh untuk dibaca. Wa yuhrima al-ma'mumun, dan juga fungsinya adalah ya menunggu makmum-makmum yang lain agar juga takbiratul ihram dan mendapatkan berdiri. Ya, mendapatkan berdiri. Ya, dan saktah diamnya ini ya ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hadis yang sahih ya riwayat Bukhari dan Muslim, ya Imam Ahmad dan lainnya. Ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina at-takbir wa baina al-qira'ah iskatatan. Ya, bahwasanya Nabi SAW ya ketika beliau takbir, beliau diam antara takbir dan antara qira'ah, antara bacaan Al-Qur'an. Ya, beliau diam sejenak. Qala ahsibuhu hunayyatan. Ya, dalam riwayat yang lain, sebagian rawi yang lain ada yang mengatakan diam sejenak. Yakni Nabi SAW diam sejenak. Faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka baina at-takbir wal qira'ati ma taqul. Ya, ayahku dan ibuku jadi tebusannya wahai Rasulullah SAW. Ya, diamnya engkau antara takbir wal qira'ah, ya, dan bacaan Al-Qur'an. Ma taqul, ya, apa yang engkau baca ketika diam tersebut? Ya, qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib. Ya, Nabi SAW membaca doa iftitah. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan ya dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara ya timur dan barat. Allahumma naqqini minal khotayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah ya dosa-dosaku sebagaimana engkau sebagaimana dibersihkannya ya pakaian yang putih dari kotoran. Allahumma ghsil khotayaya bil ma'i wath-thalji wal bar. Ya Allah, ya cucilah ya dosa-dosaku dengan air, ya dengan air salju dan juga dengan air ya embun. Ya, hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. Ya, Nabi SAW diam sejenak antara takbir dan bacaan Al-Qur'an. Ya, tidak langsung membaca Al-Qur'an. Wa tsaniyatu aqibal Fatihati saktatan latifatan jiddan. Ya, saktah yang kedua, yakni diamnya yang kedua bagi imam adalah setelah membaca Al-Fatihah. Ya, setelah membaca Al-Fatihah dia diam sejenak. Ya, bahkan saktatan latifatan jiddan, diam yang ya sedikit saja. Ya, amat sedikit, baina akhir Al-Fatihah wa baina amin. Antara Al-Fatihah dan antara amin. Ya, untuk memisahkan antara Al-Fatihah dan amin. Ya, li alla yatawahhama anna amina min Al-Fatihah. Apa fungsinya? Ya, agar tidak ya dikira bahwa amin itu termasuk dalam bacaan surat Al-Fatihah. Ya, agar tidak memasukkan yang bukan Al-Qur'an ke dalam Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an saja itu ya yang wajib dibaca atau yang rukun, bahkan itu hanya Al-Fatihah saja. Dan Al-Fatihah ya bacaannya, lafaz-lafaznya, bahkan huruf-hurufnya itu sudah tertentu. Ya, baik dengan ikhtilaf ulama qiraat memang di dalam Al-Fatihah, yakni ya sebagian ulama qiraat, dan ini pendapat ulama qiraat Madinah, bahwa ya awal Al-Fatihah itu dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, ini pendapat ulama qiraat Madinah dan yang dipegang oleh Imam Malik, itu awalnya. Ya, yang di akhir, yang di ayat ke-6 ya, ghairul maghdubi alaihim, ya. Itu ayat ke-6, waladdallin, itu ayat ke-siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6, ghairul maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Ya, itu memang berbeda dalam hal tersebut. Adapun qiraat jumhur, yakni ulama Kufah, ulama Syam, ya, dan ulama qiraat lainnya, dan ini pendapat yang dipegang oleh jumhur fuqaha, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Ya, ayat pertama siratal ladzina an'amta alaihim sampai akhir ayat itu ayat ke-7. Ya, ada perbedaan dalam penentuan awal ya ayat. Ya, namun bacaannya itu-itu saja. Ya, bacaannya itu-itu saja, dan itu bacaannya memiliki ya sanad yang bersambung hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena itu ulama ya qiraat dan qiraat yang sahih. Ya, maka antara akhir Al-Fatihah waladdallin itu dipisahkan. Ya, dan ya tidak ada ulama qiraat yang mengatakan bahwa amin itu termasuk Al-Fatihah. Ya, tidak ada ulama qiraat yang mengatakan amin termasuk Al-Fatihah. Maka diam di situ. Ya, dia diam sejenak untuk memisahkan antara Al-Fatihah dengan amin. Ya. والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة. Ya, lalu ya saktah atau diam yang ketiga adalah setelah amin. Ya, setelah amin. Yang pertama, sebelum membaca Al-Fatihah, ya, untuk membaca doa iftitah. Yang kedua, antara Al-Fatihah dan amin itu singkat saja, pelan saja, ya, sedikit sekali waktunya agar memisahkan antara Al-Fatihah dengan amin. Yang ketiga, antara amin ya dengan sebelum membaca surat pendek. Ya. Ini saktatan tawilatan. Ini diam yang agak lama. Agar apa? Agar makmum itu bisa membaca Al-Fatihah. Agar makmum bisa membaca Al-Fatihah. Wallahu alam. Ya, yang zahir bahwa ini adalah ya lazimnya madhab Syafi'i dan para ulama lainnya yang berpendapat bahwa Al-Fatihah itu wajib bagi makmum. Ya, Al-Fatihah itu wajib dibaca bagi makmum. Ya, dan masalah ini memang ya khilaf di antara para ulama. Ya, adapun ya menurut madzhab Imam Abu Hanifah, ya, makmum tidak ada kewajiban membaca sama sekali. Ya, karena beliau berpegang dengan hadis, tapi hadisnya memang ya diperbincangkan oleh para ulama hadis, man kana lahu imamun falahu al-qira'ah. Ya, barang siapa memiliki imam, fa inna qira'at al-imam lahu qira'ah. Maka dia ya bacaan imam itu sudah menjadi bacaan si makmum, tidak perlu membaca si makmum. Ya, adapun qira'at adapun madzhab ya Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, jika dalam sholat jahar dan makmum mendengar bacaan imam itu pun, ya, makmum tidak ada kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Ya, tidak ada kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Ini di salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya, adapun ya madhab Imam Syafi'i dan riwayat lain dari madhab Imam Ahmad, dan ini pendapat Imam Bukhari, ya, sebagaimana judul tabwi beliau dalam, bahkan sebagaimana dalam judul kitab beliau, ya, bahkan beliau membuat, ya, kitab tersendiri tentang hal tersebut, ya, al-qira'atu khalfal imam, ya, bahwasanya makmum wajib untuk membaca Al-Fatihah. Maka ini diantara lazim madhab mereka, ya, diantara konsekuensi madhab mereka, yakni karena makmum ya harus membaca Al-Fatihah, maka sudah sepatutnya imam memberikan waktu untuk si makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya, imam memberikan waktu bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya, kalaulah seandainya si imam ya tidak memberikan waktu, ya, bagaimana keadaan si makmum? Maka makmum tetap membaca. Ya, misalnya imamnya seorang yang bermadzhab Hanafi, ya, dia tidak berpendapat bahwa si makmum harus membaca. Sehingga apa? Sehingga dari amin langsung saja baca surat pendek, tidak memberikan kesempatan. Lalu bagaimana makmum yang madzhab Syafi'i misalnya? Ya, apakah ya si makmum yang mendengarkan saja atau membaca Al-Fatihah? Maka tetap membaca. Ya, maka kalaulah seorang imam ya dengan madhab apapun tidak memberikan kesempatan diam misalnya agar si makmum membaca, maka makmum tetap membaca Al-Fatihah. Kenapa? Ya, karena membaca surat pendek itu sunnah, ya, sunnah salat. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang berpendapat itu wajib, ya, tapi jumhur ulama itu sunnah salat. Ya terlebih lagi memang riwayat hadis tentang bacaan surat pendek itu mujarradu fi'lin Nabi SAW. Ya semata-mata perbuatan Nabi SAW, tidak dengan lafaz amr, tidak dengan lafaz perintah. Ya. Sedangkan mendengar, membaca surat pendek itu sunnah, begitu pula mendengarnya, itu pun sunnah. Ya, sedangkan membaca Al-Fatihah, maka itu rukun solat. Ya, maka dahulukan rukun solat daripada mendengar bacaan surat pendek yang itu sunnah. Ya, daripada mendengar bacaan surat pendek yang itu merupakan sunnah solat. Ya, warrabi'ata ba'dal faraghi minas surati yafsilu biha bainal qira'ati wa baina takbiril huwi ila ruku'i. Ya, yang keempat adalah setelah selesai dari surat. Ya, setelah selesai dari surat, ya dia pisahkan antara akhir dari surat tersebut dengan takbir. Ya, takbir perpindahan, tidak langsung sambung dengan takbir. Juga agar tidak diduga bahwa takbir perpindahan tersebut merupakan bagian dari surat pendek. Ya, tapi dia dikasih jeda sejenak. Ya. Wallahu a'lam, ya ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, adanya ya empat saktah atau empat diam si imam di dalam keadaan berdiri. Insyaallah kita akan ya lanjutkan pembahasan kita setelah jeda yang berikut ini. Tip. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran, kami ucapkan jazakumullah khairan kathiran kepada Anda yang setia bersama kami dan kepada Anda yang baru bergabung di frekuensi 774 Ismail Radio. Alhamdulillah, di sesi yang pertama tadi sudah kita kaji pembahasan dari Ustadz Varian LC mengenai hukum-hukum penting terkait bacaan dalam sholat. Dan selanjutnya kita langsung masuk kepada sesi tanya-jawab. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya seputar masalah terkait, silahkan hubungi kami di nomor 0218499433 atau dengan mengirim pesan singkat dan WhatsApp di nomor 0852627474774. Langsung saja kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama hadir dari hamba Allah di Pekayon Jaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sholat-sholat wajib yang dilakukan pada malam hari seperti maghrib, isya dan subuh itu hukumnya wajib jahr atau boleh sir ketika sholat berjamaah? Tolong dijelaskan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ya, terhadap hamba Allah di Pekayon, ya apakah ya sholat-sholat wajib tersebut wajib untuk menjaharkan ya atau tidak? Ya, yang rajih dalam madhab Syafi'i bahwa itu hay'at sholat saja. Ya, al-jahru sebagaimana Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala yang menyebutkan di antara hay'at salat al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi, yang menjaharkan pada tempatnya, yakni pada tempat yang semestinya jahar, seperti salat maghrib, salat isya, salat subuh, yaitu dengan jahar. Wal israr fi mawdi'ihi, ya, mensirkan bacaan pada tempat yang semestinya disirkan, seperti salat zuhur, salat asar, ya, maka itu dengan mensirkan, maka itu hay'at salat, ya, hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah, bukan wajib. Dari mana dalilnya? Dalilnya karena itu semata-mata perbuatan Nabi SAW, ya, Nabi SAW menjaharkan bacaan di salat-salat tersebut, salat maghrib, salat isya dan salat subuh, ya, dan mensirkan di salat maghrib, di salat zuhur dan asar. Ya, beliau semata-mata perbuatan Nabi SAW. Ya, sebagaimana yang telah baku yang didukung oleh ya, jumhur ulama usul fiqh, bahwa mujarradu fi'li Nabi SAW la yadulu ala al-wujub. Ya, semata-mata perbuatan Nabi SAW yang itu ala wajhil ibadah, ya, yang itu dalam bentuk ibadah, maka itu tidak menunjukkan wajibnya. Ya, yang lebih tepat itu hanya menunjukkan sunnah saja, yang menunjukkan sunnahnya perbuatan hal tersebut. Ya, menjaharkan bacaan di solat yang jahar, mensirkan bacaan di solat yang sir, itu sunnah. Ya, karena Nabi SAW tidak ya, melakukan hal tersebut dengan memerintahkan. Ya, bahkan tidak dengan perintah yang tegas. Ya, maka jika ditinggalkan, ya sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, fasolatu sahihah. Ya, jika dia menyelisihinya, ya, mensirkan solat maghrib misalnya, yeah, atau menjaharkan solat zuhur. Menjaharkan solat zuhur pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, pernah beliau lakukan. Ya, maka solatnya tetap sah. Ya, solatnya tetap sah. Hanya saja dia melakukan hal yang makruh. ya hal yang makruh tapi tetap sah salatnya. Ya, wallahu a'lam. Tip, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya kita bacakan kembali. Ustaz, bagaimana cara baca Al-Fatihah dan surat pendek bagi orang yang bangun kesiangan untuk sholat subuh? Apakah syir atau jahar? Bagi orang yang bangun kesiangan untuk waktu sholat subuh, Ustaz. Subuhnya kesiangan mungkin, Ustaz. Jadi baca sholatnya itu jahar atau syir? Ya, barakallahu fiik terhadap penanya. Maka itu ya termasuk dalam pembahasan yang kita bahas ya pada pagi hari ini. Jika waktunya sudah terlewat, maka yang menjadi patokan adalah waktul qadha. Ya, waktul qadha. Salat subuh maka itu semestinya adalah dengan jahar. Namun jika sudah terlewat waktu subuh, maka masuk waktu duha. Ya. Sedangkan waktu duha itu salat sunnah siang hari ya, yang semestinya bacanya sir. Ya, bacanya sir sebagaimana salat zuhur dan juga sebagaimana salat asar. Maka yang menjadi patokan adalah waktu qadha, yakni dia membacanya dengan sir. Ya, membaca subuhnya karena dia mengqadanya di waktu yang seharusnya semestinya dia baca dengan sir, maka dia baca dengan sir. Ya. Ini yang dipilih dalam madhab Syafi'i, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Kemudian ada pertanyaan masuk dari Ibu Siti di Bekasi, Ustaz. Ini pertanyaannya populer kayaknya, Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya kepada Ustaz, apakah kalau imam sholat memakai peci hitam, makmum memakai peci putih, sholatnya tidak sah? Mohon dijelaskan. Barakallahu fiik terhadap Ibu Siti. Iya. Ya, apakah jika seseorang memakai peci hitam, imamnya misalnya, iya, makmumnya memakai peci putih, ya apakah sholatnya keduanya sah atau salah satunya sah? Ya, atau tidak? Atau kita katakan sebaliknya, imamnya memakai peci putih, makmumnya memakai peci hitam, apakah sholatnya sah atau tidak? Atau kita katakan juga keadaan yang lain, ya, seandainya imamnya tidak memakai peci, makmumnya memakai peci, apakah saat sholatnya? Ya, diketahui bahwa Ibu Siti dan para pendengar sekalian bahwa semua orang tersebut keadaannya sholatnya adalah sah selama imamnya itu menutup aurat. Ya, selama imamnya menutup aurat, maka semuanya sholatnya adalah sah, baik dengan peci hitam atau dengan peci putih atau dengan sorban atau tidak menutup kepala. Ya, sholatnya itu semuanya sah. Alhamdulillah, ya, agama Islam adalah agama yang mudah. Ya, jangan kita mempersulit dengan sesuatu yang itu tidak ada landasannya dalam syariat. Ya, mengatakan tidak sah namun itu tidak ada ya keterangan ya bahwa itu merupakan syarat sah. Tidak pula keterangan bahwa itu merupakan rukun sholat. Ya. Tidak ada, karena menutup kepala pun ya hanya ya sebagian ulama itu merupakan katakan sunnah, bahkan sebagian ulama itu mubah saja. Itu kebiasaan saja. Sebagaimana riwayat Bukhari, ya al-imam Imam Anas bin Malik rahimahullah ta'ala yang mengatakan bahwa pecinya orang Khurasan, ya ra'aitu ka toilasan ka toyalisatil yahud. Ya, pecinya orang Khurasan itu seperti pecinya toilasahnya orang Yahudi di Khaybar. Ya. Jadi apa itu hanya kebiasaan saja. Maka perbedaan penutup kepala seperti itu ya tidaklah berpengaruh terhadap keabsahan salat. Ya, wallahu a'lam. Tapi masih satu pertanyaan lagi, Ustaz. Kita waktunya insyaallah cukup. Dari seorang umahat di Pondok Gede. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah zikir setelah sholat itu tuntunannya jahar atau syir? Jazakallahu khairan. Zikir setelah sholat ya yang lebih utama atau yang lebih sering dilakukan oleh Nabi SAW adalah zikir dengan sir. Ya, zikir dengan sir. Bahkan Nabi SAW ya pernah ya hukum asal zikir itu sir. Hukum asal zikir itu dengan sir. Ya, secara umum. Kecuali kalau ada ya zikir-zikir muqayyad lainnya yang itu dijaharkan. Ya, maka ya sebagaimana dalam ya Nabi SAW pernah tegur ya para sahabat ketika mereka mengangkat suara ya ketika berzikir, ketika jalan turun dan ketika naik. Nabi SAW ya tegur para sahabat, irba'u ala anfusikum. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Innakum tad'una sami'an qariba. Ya, kasihanilah diri kalian sendiri, kalian itu tidak menyeru zat yang ya turi lagi jauh. Ya, tapi kalian menyeru ya zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Ya, Nabi SAW ya ajari para sahabat tidak untuk ya berzikir dengan kencang. Ya, sebagaimana juga dalam yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri min al-qawli bil ghuduwi wal asal." Ya, berzikirlah, ingatlah Rabbmu ya dengan keadaan fi nafsika, ya di dalam dirimu, ya khifatan, dengan ya pelan, dunal jahri, tidak menjaharkan ya suaranya, bil ghuduwi wal asal, ya pada pagi hari dan siang hari. Ya, tata cara ya hukum asal zikir maka dengan sir, pelan. Kecuali dikecualikan keadaan ya jika si imam melihat bahwa dia ingin mengajarkan bacaan zikir kepada makmum, maka ini disunnahkan dia untuk ya mengeraskan bacaan zikirnya. Ya, sebagaimana ya athar dari Ibnu Abbas, ya kunna na'rifu inqida' as-salati ya bil jahri bit takbir. Ya, ada kalanya bahwa kami ya biasa mendengar selesainya, kita tahu ya Nabi SAW itu sudah selesai salat itu dengan apa? Dengan ada suara jahar dengan takbir. Ya, tapi sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ya ketika beliau menjelaskan ya hadis ini, bahwasanya ya boleh bagi imam atau bahkan disunnahkan bagi imam ya ketika dia ingin mengajarkan bacaan zikir maka dia menjaharkan. Namun hukum asal zikir, dan ini pendapat yang dipilih oleh imam yang empat, ya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa hukum asal zikir aslinya sir. Ya, ketika dia tidak ada hajat tersebut, yakni dia tidak ada hajat ingin mengajarkan bacaan zikir kepada makmum, atau dirasa makmum sudah ya paham bacaan zikir, maka dia mensirkan, ya memelankan suaranya. Ya, namun ketika dia ada keinginan untuk mengajarkan bacaan zikir kepada makmum, ya maka dia menjaharkan. Ya, wallahu a'lam.